الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin memasuki hadis yang ke-19 pada bab At-Taubah. Imam Nawawi rahimahullah membawakan kepada kita وعن زير بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين. Dari زير بن حبيش رحمه الله, beliau bercerita, aku datang kepada صفوان بن عسال, seorang sahabat, semoga Allah meridainya. Aku sengaja datang kepada beliau untuk bertanya tentang hukum membasuh dua alas kaki, khuf, semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit, diusap ketika wudu. Faqala ma ja'a bika ya Zir, kata Sofwan kepada Zir bin Hubeish, ada keperluan apa yang membawamu ke sini? Fakultu ibtigha'al ilm, aku jawab untuk mencari ilmu. Ini tentang permasalahan mengusap khuf. Faqala innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ribam bima yatlub. Maka kata Sofwan ibn Asal, sungguh para malaikat itu meletakkan sayapnya demi seorang penuntut ilmu karena mereka ridha terhadap apa yang sedang mereka cari, yaitu ilmu. Faqultu innahu qad hakka fi sadril mashu 'ala al-khuffain ba'dal gha'iti wal maul. Aku terangkan kepada Sofwan ibn Asal, sesungguhnya sudah lama permasalahan ini mengganjal di dadaku, keraguan-raguan tentang mengusap alas kaki ketika wudhu seusai buang air besar maupun buang air kecil untuk mengulangi wudhu. Wa kunta mra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'a. Dan karena kamu salah seorang sahabat Nabi Sofwan bin Asal, maka aku datang kepadamu untuk bertanya, pernahkah engkau dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang permasalahan ini, mengusap alas kaki? Qala na'am, kata Sofwan, betul. Kana ya'muruna idza kunna safaran au musafirin an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah lakin min gha'id wa baul wa naum. Benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami para sahabat, ketika kami safar dalam pepergian, dalam perjalanan, untuk kami tidak perlu melepas alas kaki itu, tidak perlu melepas alas kaki ketika wudhu. selama 3 hari 3 malam cukup kami usap karena buang air besar ataupun buang air kecil ataupun tidur, kecuali janabah, kecuali kalau karena junub maka karena itu diharuskan mandi, harus dilepas alas kakinya. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'a? Maka aku tanya kembali kepada Sofwan ibn Asal juga, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW sebutkan tentang cinta? Apa yang beliau sebutkan? Qala na'am, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fa baina nahnu 'indahu idnadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahwari. Betul kata Sofwan, pernah juga kami bersama Rasulullah ketika dalam suatu perjalanan. Ketika itu seorang A'rab, seorang Badu, orang pedalaman suku nomaden, memanggil beliau dengan suara lantang keras, menyebutkan ya Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sauti ha ummu, dan Rasulullah pun menjawab mirip dengan suaranya, iya ini aku. Faqultu lahu waihak ughdud min sautika fa innaka 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha. Karena menyaksikan itu aku, kata Sofwan ibn Asal, mengingatkan si Arabi ini, si orang pedalaman ini, Badu, celaka kamu, hendaknya kamu semestinya merendahkan suara kamu karena kamu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kamu dilarang oleh Allah untuk angkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teriak semacam itu. Wa qala wallahi la aghdud, tetapi si Badu malah menjawab, demi Allah saya tidak akan turunkan suara saya. Qala al-a'rabi al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim. Kata si orang Badu ini, wahai Rasulullah, terkadang seseorang itu cinta kepada suatu kaum walaupun dia tidak menyamai derajat kaum itu, tetapi dia cinta kepada mereka, mencintai mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab Nabi kepada si Badu ini, al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Setiap orang akan Allah golongkan, Allah satukan bersama orang-orang yang ia cintai di hari kiamat kelak. Fama zala yuhadditsuna hatta dzakara baban minal maghrib masiratu ardihi aw yasiru raqibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina 'ama. Kata Sofwan, lalu Rasulullah SAW sampaikan kepada kami banyak permasalahan. Salah satu yang beliau sebut adalah suatu pintu dari arah barat yang lebarnya adalah perjalanan seseorang 40 atau 70 tahun. Itu lebar pintu tersebut. Qala Sufyan ahadur ruwat, berkata Sufyan salah seorang perawi hadis ini, qibala syam khalaqahu Allah taala yauma khalaqa samawati wal ard maftuhan litaubati la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. kata Sufyan, pintu itu di arah Syam. Syam itu sekarang ya Palestina dan sekitarnya, Syria. Di arah sana pintu itu, Allah ciptakan pintu itu di hari penciptaan langit dan bumi. Lebarnya perjalanan 40 atau 70 tahun. Pintu itu tetap terbuka, Allah jadikan terbuka untuk masuknya orang-orang yang bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya, dan tidak akan ditutup oleh Allah sampai matahari terbit dari arahnya, yaitu arah barat, artinya kiamat. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun sahih. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selain beliau, dan kata Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Hadis ini sahih. Selain Tirmidzi diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Khuzaimah dan beberapa ulama yang lainnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini cukup panjang dan cukup banyak pula ilmu yang dikandung di dalamnya. Yang pertama di dalam pelajaran hadis ini, bahwa Zaid bin Hubaysh datang kepada Sufyan bin Asal bertanya tentang al-masah alal khuffain, hukum membasuh atau mengusap alas kaki ketika wudu. Dari sini mengajarkan kepada kita terhib, dorongan untuk mencari ilmu, dorongan untuk bertanya tentang ilmu yang tidak kita pahami dari permasalahan-permasalahan agama yang belum kita mengerti. Disyariatkan kepada kita untuk bertanya kepada ahlinya, orang-orang yang berilmu agama. Firman Allah dalam surat An-Nahl, juga surat Al-Anbiya, An-Nahl pada ayat ke-43, Al-Anbiya pada ayat ke-7, fas'alu ahlat zikri in kuntum la ta'lamu. Tanyakan kepada ahlul zikir dalam masalah agama, bertanyalah kepada para ulama, kepada orang yang berilmu, jikalau kalian tidak mengerti, agar kalian mendapatkan bimbingan sesuai dengan ilmu yang Allah dan Rasul SAW ajarkan kepada kalian. Yang kedua di dalam hadis ini pula menunjukkan kepada kita pelajaran bolehnya, bahkan sunnah, seorang penanya itu mengetahui dasar dari jawaban orang yang dia tanya. Dalilnya apa? Adakah ayat di dalam Quran atau hadis dari Rasul SAW sehingga dia ala basirah, dia menerima jawaban itu atau fatwa itu di atas ilmu, di atas kejelasan. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 111, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan hujjah kalian, datangkan bukti kalian kalau kalian itu benar. Kalau kalian benar. Di sini Zaid bin Hubaysh ketika bertanya tentang mengusap alas kaki yang dia ingin tahu ilmunya kepada Sufyan bin Asal, dia bertanya, wahai Sufyan, pernah tidak kamu mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang hal itu? Apa dalil yang engkau ketahui dari Rasulullah tentang mengusap alas kaki ketika wudu? Dan ini yang semestinya dilakukan ketika bertanya. Berarti pula dari sini bukan bukan suatu bentuk qillatul adab, bukan bentuk kekurang ajaran, bukan bukan pula bentuk ketidakpercayaan kepada si ulama atau yang ditanya, kalau dia bertanya apa dalilnya. Justru itu yang semestinya ditanyakan, sehingga dia menerima itu bukan murni sebagai fatwa dia, bukan murni pendapat dia, tetapi dia ketahui memang demikian Allah perintahkan, memang demikian Rasulullah SAW mengajarkannya. Dia tanya ayatnya apa, atau hadisnya bagaimana, apakah ada hadisnya, hadisnya diriwayatkan siapa, dalilnya apa, sehingga dia menerima jawaban itu di atas ilmu, di atas keterangan. Dan ini cukup sebagai bantahan kepada orang-orang yang membolehkan, apalagi yang mewajibkan taklid, mewajibkan taklid secara buta. Kata mereka, tugas seorang awam hanya bertanya dan menerima jawaban dari orang yang dia tanya. Gak boleh tanya dalilnya apa, dasarnya apa dari firman Allah atau sabda Rasulullah. Itu kurang ajar namanya, kata mereka. Ini gak benar. Justru yang benar, kita diajarkan menjadi orang itu untuk merdeka, dalam artian mengetahui pendapat itu bukan karena itu pendapat fulan, siapapun dia orangnya, tetapi mengapa dia berpendapat demikian. Artinya kok dia berpendapat begitu, itu dasarnya apa, itu yang harus kita ketahui. Bukan pendapat dia, itu gak ada artinya pendapat dia. Setinggi apapun kedudukan dia, kalau orangnya hidup bisa kita tanya langsung secara komunikatif tentunya. Kalau orangnya mati ya dari kitab-kitab atau tulisannya. Ini pendapat Imam Syafi'i misalnya. Ini madhab beliau. Tayyib. Bukan sependapat, semata-mata pendapat beliau. Yang terpenting itu mengapa beliau berpendapat begitu, alasan apa. Ini pendapat Imam Malik. Bukan semata-mata pendapat Malik yang terpenting, mengapa Malik berpendapat begitu, apa dasar beliau kok bisa berpendapat begitu. Ini pendapat Imam Ahmad. Tayyib. Apa dasar dan dalil beliau berpendapat demikian. Dan itulah yang mereka wasiatkan kepada generasi setelah mereka. Kata Imam Ahmad, kata Imam Syafi'i, mereka mengingatkan, la ta'khudhu amma naqul walakin khudhu min haitsu akhadna. Kalian jangan ambil apa yang kami sebutkan, pendapat kami, tetapi ambil oleh kalian dari mana kami mengambil. Ambil oleh kalian dari mana kami mengambil, artinya pelajari dalil kami itu apa. Kita dididik demikian, ya dipelajari kenapa, apa dasar beliau, sehingga kita bisa tahu, oh dasarnya ayat ini, oh dasarnya hadis ini. Kalau tidak ada dasarnya, pendapat itu tiada artinya. Karena yang beragama, kita diwajibkan untuk taat kepada Allah dan Rasul, bukan kepada selain keduanya, siapapun orangnya. Kita hanya diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Zaid bin Hubaysh dalam riwayat ini bertanya kepada Sofwan, apa yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap alas kaki. Bukan pendapat Sofwannya yang diperlukan, yang terpenting itu dasarnya sumber agama ini kembali kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza wajadtum qawli yukhalifu qawla Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ridu biqawli 'ardal ha'id." Kalau kalian dapati ucapanku, pendapatku itu menyelisih sabda Rasul SAW yang itu merupakan sumber dari agama, lemparkan pendapatku itu ke tembok, buang. Itu perintah dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam riwayat lain beliau sebutkan, "Idza shahhal hadits fahuwa madhhabi." Kalau ada hadis sahih maka itu madhab saya, walaupun beliau belum mengucapkannya, belum menyampaikannya. Karena yang terpenting adalah itu firman Allah dan sabda Rasul SAW. Di dalam riwayat hadis ini pula terkandung bab atau permasalahan fiqhiyah yang ditanyakan Zir kepada Sofwan, yaitu bolehnya mengusap alas kaki ketika wudu. Nah, dan ini bentuk rukhsah, keringanan hukum sebagai kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya dikala mereka safar ataupun dalam keadaan mukim, dalam keadaan tidak safar. Hanya saja dibedakan kalau mereka dalam kondisi bepergian karena kondisinya lebih sulit daripada orang yang mukim, maka rukhsahnya pun diperbanyak 3 hari 3 malam boleh dia mengusap alas kakinya ketika wudu. Sementara bagi mukim hanya 1 hari 1 malam. Dan ini sebagai sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umat beliau ketika wudu, di mana cukup berat bagi seorang musafir khususnya kalau dia setiap sholat 5 waktu mungkin wudunya sudah batal, dia harus ulangi wudu, berhenti sholat harus lepas lagi alas kakinya, nanti adzan berikutnya sholat harus dilepas lagi alas kakinya, tentu kesulitan tersendiri bagi dia melepas dan memakai alas kaki. Ini kesulitan tersendiri. Kalau dia lakukan itu ya boleh-boleh saja, tetapi sunnah menawarkan keringanan rukhsah, tidak perlu dilepas demikian, cukup diusap ketika wudu. Dan disebutkan oleh para ulama dari sekian dalil yang ada, syaratnya yang pertama, ketika dia memakai alas kaki itu dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Sekarang dia berwudu dan sekarang dia pakai alas kaki itu. Nanti isya misalnya dia batal, kalau dia mau mengusap menjalankan sunnah ini ya sudah, cukup dia wudhu seperti biasanya, giliran kaki gak perlu disiram, gak perlu dilepas, cukup dia usap bagian atas dari alas kaki tersebut. Kalau dia memakainya dalam keadaan batal, tidak memiliki wudhu, maka tidak boleh sunnah ini dia lakukan. Nggak bisa dia lakukan, karena ketika dia memakainya dalam keadaan tidak bersuci. Jadi syaratnya harus memiliki wudhu ketika memakainya. Yang kedua, bahwa waktu yang ditentukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, satu hari satu malam bagi muqim, tiga hari tiga malam bagi musafir, waktu ini berjalan atau dimulai ketika awal hadat. Ketika awal hadat. Jadi kalau mungkin misalnya dia mulai memakai alas kaki itu seusai sholat subuh misalnya, subuh dia pakai alas kakinya sampai dhuhr, dia juga masih belum batal wudunya, misal baru asar dia batal, mungkin dia kencing atau keluar anginnya kentut, maka hitungan satu hari satu malam itu mulai dari asar, bukan dari subuh tadi. Maka dia boleh mengusap alas kakinya sampai asar berikutnya, di hari esoknya, maghrib, isya, subuh lagi, duhur di hari esoknya. Jadi hitungan satu hari satu malam, demikian pula bagi musafir tiga hari tiga malam, bermula dari sejak awal hadat, bukan awal dia pakai alas kaki itu. Yang ketiga, bahwa tentang mengusap alas kaki ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, demikian para sahabatnya, dengan cara mengusapnya di bagian atasnya saja. Mengusapnya di atas, di bagian atasnya saja. Jadi kalau ini kaki, yang diusap itu bagian atasnya. Oleh sebab itu kata Ali bin Abi Thalib, juga riwayat dari Umar bin Khattab, menyebutkan lauka nadiknu birrayi lakana asfalul khuf awla bil mashi min a'la. Kalau saja agama ini diserahkan kepada logika, kalau saja sumber agama ini akal manusia, semestinya bagian bawah alas kaki lebih pantas untuk diusap ketimbang bagian atasnya. Yang menempel di bumi kan bagian bawahnya, yang mengenai kotor kan bagian bawahnya. Secara akal ya dia yang lebih berhak dibersihkan, oh itu yang kotor. Tetapi Allah dan Rasulullah menentukan yang diusap hanya bagian atasnya. Ini menunjukkan bahwa inti agama Allah ini, inti dari Islam itu ketaatan kepada Allah dan Rasul. Bagaimana Allah perintahkan, bagaimana Rasul perintahkan, lakukan. Cocok tidak cocok dengan akal kamu bukan ukuran. Kalau tidak cocok, tuduhlah akal kita. Jangan agama yang dituduh. Wah, ini gak relevan dengan zaman. Ini sudah gak cocok dengan masa sekarang. Jangan. Tetapi akal yang disalahkan, ini pasti karena kebodohan saya. Ini karena masih saya belum mengerti. Pasti Allah dan Rasulnya yang benar. Oleh sebab itu kata Barra radhiyallahu anhu, ittahimu ra'yakum 'ala din. Kalau akal kalian belum bisa menerima dalil, belum bisa menerima berita dari Allah atau dari Rasul SAW, tuduh akal kamu, jangan tuduh agama. Yang kamu salahkan adalah akal. Allah ciptakan akal itu untuk berpikir, untuk memahami ayat-ayat Allah dan hadis Rasul SAW, bukan untuk menghakimi. Bukan saya hakim, justru ayat Quran dan hadis Rasul yang menghakimi akal. Kalau yang menyamai Quran dan Sunnah akal itu benar, itu akal yang sehat. Kalau menyalahi Quran dan Sunnah itu akal yang tidak waras, akal yang tidak sehat. Di dalam hadis ini pula menunjukkan kepada kita bahwa pengusapan alas kaki ini boleh dilakukan karena salah satu dari tiga sebab yang disebutkan Rasulullah SAW kepada sahabatnya dalam hadis Shafwan, yaitu buang air ghaid, air besar, bau, buang air kecil, dan tidur karena tertidur. Dan tidur ini kalau masalah pembatalan wudhu karena buang air besar ataupun buang air kecil itu ma'ruf, disepakati. Tinggal permasalahan tidur, ada banyak perselisihan di kalangan fuqaha rahimahumullah, yang intinya dari sekian pendapat itu yang insyaallah lebih rajih dilihat kepada kesadaran seseorang. Karena sebagian mereka menyebutkan perincian posisi. Kalau tidurnya duduk tidak batal. Kalau tidurnya terbaring batal wudunya. Kalau tidurnya begini, hasil ada perincian-perincian yang cukup banyak. Dari sekian pendapat itu yang terbenar insya Allah kembalinya kepada kesadaran dia sendiri. Kalau tidur dia sampai hilang kesadaran, artinya betul-betul pulas, walaupun dalam kondisi duduk. Terkadang orang karena sangat kantuknya tidur sampai gak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Sekiranya ada orang datang atau ada orang mengambil sesuatu, dia tahu, dia masih sadar. Kalau kesadarannya hilang, dalam posisi bagaimanapun wudunya batal. Dalam posisi bagaimanapun, berdiri, duduk, berbaring, selama kesadaran dia hilang, tidur lelap istilahnya, nyenyak, posisi bagaimanapun, maka itu tidur yang membatalkan wudunya. Tetapi kalau tidak, ini masih mulai terkantuk-kantuk, tapi masih ingat dan sadar dari kejadian yang ada di sekitarnya, yang seperti ini tidak membatalkan wudunya. Wal ilmu indallah. Ini yang boleh. Kalau dia batal, dia usap alas kakinya. Adapun satu yang Rasulullah sebutkan, illa min janabah, kalau dia janabat, kalau dia sedang junub. Junub ini disebutkan oleh para fuqaha adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Suatu kejadian atau keadaan yang dialami seorang mukallaf yang mewajibkan dia untuk mandi besar. Bisa karena sebabnya inzal, ya maaf, la haya afiddin, tidak ada malu dalam membicarakan agama. Bisa karena sebabnya keluar mani, baik dari lelaki maupun wanita. Kalau disebut keluar mani, itu lebih umum. Bisa karena hubungan suami istri, bisa pula karena tidak, mungkin karena sedang memikirkan hal-hal yang seperti itu atau kecapean atau apa, keluar maninya, maka wajib bagi dia untuk mandi. Atau yang kedua sebabnya adalah jima', hubungan suami istri, walaupun tidak sampai mengeluarkan mani. Kalau sudah timba masuk ke dalam sumur, kedua-duanya, baik si suami maupun istri, wajib untuk mandi, walaupun tidak keluar mani. Ini jima' juga mewajibkan mandi. Yang ketiga adalah ihtilam, mimpi, istilahnya mimpi basah, baik lelaki maupun wanita mimpi melakukan hal itu, maka di diwajibkan untuk mandi. Tentu mimpi ini yang dimaksud kalau dia sampai basah, artinya keluar maninya. Kalau sekedar mimpi melakukan jima tetapi tidak keluar cairan mani, maka tidak wajib mandi dan bukan janabat namanya. Maka intinya itu seperti kata Rasulullah SAW, al-ma'u minal ma', wajibnya mandi itu kalau keluar mani dari mimpi, jima maupun yang lainnya. Ini yang disebut dengan istilah janabat atau junub orangnya. Disebut demikian atau dinamakan demikian karena pelakunya ketika mengalami hal ini, dia diajarkan untuk sementara itu menjauhi ibadah. Gak boleh sholat, gak sah sholatnya sebelum dia mandi. Gak boleh megang mushafun kirim dan Quran sebelum dia mandi. Alhasil sampai dia mandi besar, dan perinciannya tentu ada bagaimana dia harus lakukan tata cara mandi janabat, mandi besar. Yang ini yang Rasulullah sebutkan, kalau dia alami janabat, dia harus lepas kaki, alas kakinya gak boleh kemudian dia usap ketika mandi janabat tersebut. Kemudian dalam hadis Sofwan pula mengajarkan kepada kita sunnahnya di dalam menghadapi ulama atau orang yang berilmu. Sunnahnya di dalam menghadap atau bertanya kepada orang yang berilmu, yaitu merendahkan suara dan menjaga akhlak di hadapannya. Makanya Sofwan marah kepada si Badu ketika dia angkat suara di hadapan Rasul SAW, tanya tapi membentak-bentak, tanya tapi teriak-teriak, seakan dia tidak membutuhkan jawaban dari Rasul SAW. Kadang orang kurang menjaga adab yang seperti ini. Dari kejadian ini, para ulama sebutkan hendaknya demikian. Orang yang bertanya, orang yang membutuhkan bimbingan ilmu, menjaga adab dan akhlak suaranya atau sikapnya, tindak tanduknya itu dijaga, harus mengesankan kalau dia menghormati dan memuliakan ilmu dan orang yang berilmu tersebut. Di dalam hadis ini pula juga terdapat bimbingan akhlak di dalam dakwah untuk sabar kepada orang jahil, di mana Rasulullah SAW menghadapi orang yang sedemikian kasar, teriak di hadapan Rasulullah SAW, tetapi beliau sabar dan beliau layani pertanyaannya yang dijawab oleh Rasulullah SAW dengan baik. Terkadang orang itu tidak sama sikap dan tidak tanduknya, maka bagi seorang alim, seorang yang berilmu, perlu mendidik dia dan mengajarkan akhlak kepadanya. Hadis ini pula menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang yang cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai seseorang karena ketaatannya kepada Allah, mencintai seseorang karena kedekatannya kepada Allah, karena dia sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya, semakin kita cintai dia. walaupun derajat kita gak sampai ke dia, walaupun derajat kita gak sampai ke dia, seperti kata Anas bin Malik, beliau sahabat kecil, beliau sebutkan, aku paling senang setelah masuk Islam ketika mendengar hadis ini, almar'u ma'aman ahabba, orang itu kata Rasulullah bersama yang ia cintai. Kata Anas, saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, walaupun aku gak seperti mereka. Abu Bakar dan Umar semulia-mulianya manusia setelah para nabi, orang paling mulia di sisi Allah setelah para nabi dan rasul, tinggi sekali derajatnya di sisi Allah. Walaupun Anas tidak setingkat dengan mereka imannya, kemuliaannya, tetapi karena cinta kepada mereka, Rasulullah sebutkan akan Allah satukan, Allah gabungkan bersama mereka di hari kiamat kelak. Tergantung siapa orang yang kita cintai, di mana rasa cinta itu akan menggiring kita untuk mencintai pula apa yang dilakukan orang itu, untuk melakukan pula apa yang dilakukan oleh orang itu. Paling tidaknya kita digabungkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam barisan mereka. Itu sudah keistimewaan yang masya Allah, luar biasa. Kita cinta kepada para anbiya, kepada para rasul, akan Allah gabungkan bersama barisan mereka. Cinta kepada para sahabat Rasulullah, akan Allah gabungkan bersama mereka. Cinta kepada para tabi'in dan para ulama yang berjalan di jalur mereka, yang mengikuti jejak mereka, akan Allah gabungkan bersama mereka, bersama orang-orang yang ia cintai. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sebutkan, almar'u ala dini khalilihi fal yandur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama dia kepada agama kawannya, maka hendaknya masing-masing selektif memilih kepada siapa dia bergaul, dengan siapa, karena akan Allah gabungkan dia bersamanya, akan Allah gabungkan kelak di hari kiamat bersama mereka. Jangan bilang cinta itu sebatas cinta duniawi atau cinta secara lahir saja, karena kata Syekhul Islam rahimahullah, kecintaan secara lahir itu pasti akan membawa orang kecintaan secara batin, secara hati. Sebaliknya, cinta karena hati pun akan mendorong orang untuk meniru gaya dan bentuk perilaku secara lahir. Itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Makanya ketika kita melihat anak-anak kecil yang melihat perilaku tentara, mungkin dia melihat film atau apa, sedang berperang, bawa pistol, dia melakukan tindak tanduk seperti mereka, berpose seperti tentara, mungkin kepalanya diikat, mungkin mukanya dicoreng-coreng pakai arang, kemudian membawa pistol-pistolan dari kayu, meniru karena dia cinta kepada figur tersebut. Demikian pula orang yang mencintai seseorang, dia akan tertarik untuk meniru gaya dan tindak tanduk orang tersebut, meniru akhlak orang tersebut, meniru perangai orang tersebut, meniru iman orang tersebut, meniru keyakinan orang tersebut, amalan orang tersebut, pemikiran orang tersebut, semuanya akan dia tertarik untuk mengikutinya. Oleh sebab itu kata pepatah Arab menyebutkan, wattuyuru ala ashkaliha taqa'u, wattuyuru ala ashkaliha taqa'u. Burung itu akan hinggap atau ikut pada jenisnya sendiri-sendiri. Burung merpati pasti dia terbang berkelompok dengan burung-burung merpati. Burung gereja pasti bersama gerombolan burung-burung gereja. Burung seriti akan kamu lihat bergerumul bersama burung-burung seriti. Elang ya bersama kelompok elang. Gagak bersama kelompok gagak. Kalau mau coba-coba merpati masuk dalam grupnya kelompok elang, lenyaplah nyawanya. Begitulah manusia. Dia akan tertarik untuk menyatu, untuk bergaul, untuk berteman dengan orang yang dia cintai, yang dia cocoki. Gak bisa beralasan, oh sekedar teman, sekedar bergaul. Tidak akan mungkin. Urusan hati gak akan bisa dipisahkan. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala ketika membimbing kaum mukminin dalam pergaulan, ketika Allah puji nabinya, Allah sebutkan, Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, aku dan para pengikutku, dan maha suci Allah, aku bukan dari golongan kaum musyrikin. Kata para ulama tafsir, faedahnya aku bukan dari golongan kaum musyrikin, bahwa aku bukan dari mereka, mereka bukan dari aku, walaupun aku tidak bergaul dengan mereka. Artinya seorang muslim dididik oleh Allah, diajarkan kepadanya untuk menjauh dari pergaulan orang-orang yang dimurkai Allah, laku kemaksiatan, apalagi kekufuran, walaupun dia tidak terpengaruh, walaupun dia tidak melakukan apa yang mereka lakukan, bukan alasan untuk boleh bergaul dengan mereka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.